Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kita anggap selesai permasalahan tentang kemampuan seseorang karena globalnya sudah kita dapatkan walhamdulillah. Maka yang berikutnya yang dibahas oleh Syekh Abu Ja'far al-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah adalah qawluhu wa af'alul ibadi hiya khalqullah wa kasbun minal ibad. Berkata Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah, perbuatan-perbuatan para hamba adalah ciptaan Allah, dan usaha dari para hamba, perhatikan ucapan beliau rahimahullah, ucapan ahlus sunnah, ucapan seluruh para imam-imam ahlul hadis, mereka mendudukkan dua perkara dan tidak mempertentangkannya, bahwa perbuatan-perbuatan para hamba itu adalah ciptaan Allah. Tetapi sekaligus perbuatan-perbuatan para hamba adalah usaha si hamba tersebut. Bagaimana mungkin itu usaha para hamba kok dikatakan ciptaan Allah? Naam, karena Allah ala kulli syai'in qadir, dan Allah khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu termasuk perbuatan para hamba. Tetapi para hamba tadi memiliki upaya dan usaha, sehingga dia memilih, menentukan, sebagaimana Allah katakan tentang seorang tokoh kafir Walid bin Mughirah, innahu fakkara wa qaddar, sesungguhnya dia berfikir dan menentukan, faqutila kaifa qaddar, tetapi celakalah apa yang dia tentukan, thumma qutila kaifa qaddar, disebutkan qadar. menentukan, memilih si hamba ini. Tetapi karena kekuasaan Allah yang sangat luasnya, apa yang mereka pilih tetap gak lepas dari apa yang Allah kehendaki. Ini kehebatan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kekuasaan Allah yang sangat tinggi. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, Al-Qadaru Qudratullah. Al-Qadaru Qudratullah. Yang namanya takdir itu kekuasaan Allah. Mungkin kalian gak bisa memikirkan bagaimana kok bisa. Bisa bagi Allah. Manusia memiliki ikhtiar. Memiliki ikhtiar, yang memiliki usaha dan memilih. Tetapi gak akan lepas dari apa yang Allah kehendaki subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah adalah golongan yang tengah yang paling bijak. Menyatakan dengan kedua-duanya. Bahwa perbuatan-perbuatan hamba adalah hasil usaha si hamba. Tetapi itu diciptakan, ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat syarahnya. Dari Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Ikhtalafan nas fi af'alil ibadil ikhtiyariyah. Berselisih manusia dalam masalah perbuatan-perbuatan para hamba yang sifatnya ikhtiyariyah. Perhatikan dua perkara. Yang pertama, perhatikan ucapan beliau, ikhtalafan nas. Berselisih manusia. Bukan berselisih para ulama, bukan. Karena para ulama ahlu sunnah tidak berselisih. Para imam-imam ashabul hadis ahlu sunnah wal jamaah la yakhtalifun. Mereka tidak berselisih. Ini yang sedang dibahas adalah manusia. Ada berbeda pendapat mereka. Ada yang mu'tazilah. Ada yang seperti jabriyah. Ada yang qadariyah. Ada yang seperti jahmiyah. Itu maksudnya. Manusia berselisih. Adapun para imam-imam ahlu sunnah tidak berbeda. Mereka sepakat ijma' menyatakan bahwa perbuatan para hamba adalah hasil usaha dia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pertama, ikhtalafan nas. Disebut nas. Yang kedua yang perlu diperhatikan, mereka berselisihnya, manusia ini berselisih, fi af'alil ibad al-ikhtiyariyah. Berselisih manusia tentang perbuatan hamba yang ikhtiyariyah. Karena yang namanya af'alul ibad ada dua jenis. Ada yang sifatnya ikhtiyariyah, ada yang sifatnya idtirariyah. Idtirar, sesuatu yang terjadi dengan sendirinya tanpa diinginkan. Tetapi kalau ikhtiyariyah, yang dia inginkan, yang dia pilih. Maka yang diperselisihkan oleh manusia adalah yang ikhtiyariyah. Adapun yang idtirariyah tidak berselisih manusia. Apa yang idtirariyah? Sesuatu yang tidak diinginkan. Perbuatan para hamba, tapi yang tiba-tiba terjadi enggak dikehendaki oleh si manusia tadi. Kejadian-kejadian yang tidak sengaja. Dia sedang berjalan terperosok misalnya. Atau dia sedang berupaya sesuatu tiba-tiba terjadi musibah. Kalau yang tidak dikehendaki oleh para hamba, semua sepakat bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah sesuatu yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mereka perselisihkan adalah yang ikhtiyariyah. Saya mau minum. Saya tidak mau minum. Saya ingin keluar, saya tidak ingin keluar. Itu pilihan si orang tadi. Apakah itu juga diciptakan? Apakah itu juga takdir dari Allah Ta'ala? Itu yang mereka perselisihkan. Siapa? Manusia. Adapun para ulama ahlu sunnah tidak berselisih. Maka manusia ada yang berpemahaman dengan pemahaman jabriyah. Faza'amatil jabriyatu wa ra'isuhumul Jahm ibn Safwan. Salah satu pendapat dari manusia adalah golongan jabriyah. Dari kata jabr, yang artinya paksaan. Manusia semua dipaksa harus berbuat begini, harus berbuat begitu. Pimpinan mereka adalah Jahm bin Safwan As-Samarqandi. Jahm ibn Safwan, pencetus Jahmiyah. Mereka berkata, "Anna tadbira fi af'alil khalqi kulliha lillahi ta'ala." Mereka berkata bahwa semua pengaturan-pengaturan dalam perbuatan-perbuatan para hamba semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa hiya kulluha idtirariyah." Maka semua itu perbuatan idtirari, perbuatan yang terpaksa harus berbuat begitu. Itu kata Jabriyah. Semuanya dipaksa. Maka mereka mengingkari adanya ikhtiar pada hamba. Ini keanehannya. Nyata-nyata manusia merasa boleh berbuat begini dan bisa berbuat begitu. Dan silahkan. Nyata. Tidak ada yang menentangnya, seorang berakal pun. Tetapi orang ini menentangnya. Jangan-jangan tidak berakal. Menyatakan perbuatan manusia itu kaharakah al-murta'ish. Perbuatan para hamba itu seperti gerakan-gerakan orang yang gemetar dan menggigil. Sengaja atau enggak sengaja? Gerak sendiri. Kata mereka, perbuatan-perbuatan para hamba sama dengan itu. Bergerak sendiri. Sama dengan gerakan uruqun nabidah. Seperti peredaran darah. Gerakan jantung. Yang semuanya bukan ikhtiariyah. Buktinya bukan ikhtiariyah, kamu tidak bisa mengaturnya. Silakan, kamu atur. Berhenti sebentar, terus jalankan lagi. Tidak bisa. Jantung bergerak sendiri, bukan dipimpin oleh kamu. Itu ikhtiariyah. Kata mereka, perbuatan lain pun sama seperti itu. Sama kata mereka dengan harakatul asjar. Sama dengan gerakan pohon-pohon. Pohon itu bergerak. Apakah karena dia mau bergerak? Tidak. Pohon itu bergerak karena digerakkan oleh angin, oleh yang menggoyangnya, atau oleh sesuatu yang lain, oleh burung yang hinggap di atasnya. Maka dia bukan bergerak karena pilihannya sendiri. Kata mereka, perbuatan para hamba pun sama semuanya seperti itu. Terjadi dengan sendirinya, ditakdirkan, dan tidak ada pilihan pada hamba. Terus kenapa dikatakan perbuatan hamba kalau gitu? Qala atau qalu, mereka berkata, idhafatuha ilal khalqi majazun. Disandarkannya kepada makhluk itu sebagai kiasan saja. Bukan makna hakiki, makna kias. Wa hiya ala hasbi ma yudafu asy-syai ila mahallihi. Yaitu sesuai dengan gerakan itu terjadi di mana. Kalau gerakan itu terjadi di tiang, dikatakan gerakan tiang. Kalau terjadinya di pohon, gerakan pohon. Karena terjadinya pada manusia, gerakan manusia. Kalau ternyata gerakannya pada si fulan dan si alan, maka dikatakan itu gerakannya fulan, gerakannya alan. Hanya karena tempatnya di situ, titik. Bukan yang menghasilkannya dia, bukan. Dia tidak menghasilkan apa-apa, tidak memilih apa-apa, tidak menentukan apa-apa. Semuanya dipaksa harus begini, harus begitu. Seperti wayang yang digerakkan oleh dalangnya. Astagfirullah. Astagfirullah. Qul inna a'udzukumullah, dikatakan duna ma yudaf ila muhassilihi. Maka seperti pohon yang bergerak, dikatakan pohon itu bergerak. Padahal yang menggerakkan bukan pohon, angin, kata mereka. Demikian pula manusia, si fulan berbuat begini, fulan berbuat begitu, padahal bukan dia yang berbuat, Allah yang menggerakkan dia begitu. Dia sih gak punya rencana apa-apa, gak punya ketentuan apa-apa, gak punya pilihan apa-apa. kayak pohon tadi. Kalau enggak ada anginnya enggak bergerak. Qul inna a'udzubikumullah. Kata siapa? Al-Jabriyah. Anak buahnya Tawud yang bernama Jahm bin Safwan. Wa qabalathum al-Mu'tazilah. Dan berseberangan dengan mereka, berlawanan dengan mereka, Mu'tazilah. Kenapa berlawanan bertentangan? Karena 180 derajat berbeda dengan mereka. Mereka ekstrim ke kiri, yang ini ekstrim ke kanan. Qalu, mereka berkata, inna jami'al af'al al-ikhtiyariyah min jami'il hayawanati bi khalqiha la ta'alluq laha bi khalqillahi ta'ala. Kata Mu'tazilah, semua perbuatan-perbuatan para hamba yang ikhtiyariyah, yang mereka pilih, dan juga perbuatan para makhluk-makhluk seluruhnya, termasuk hewan-hewan, dan apa yang terjadi padanya, dan semua makhluk-makhluk, enggak ada kaitannya dengan ciptaan Allah. Lihat, sebaliknya. Enggak ada kaitannya dengan ciptaan Allah, artinya tidak ditentukan sama sekali. Tidak ditakdirkan. Betul-betul pilihan si hamba. Hamba memilih melakukan, maka dia terjadi. Kalau hamba tidak memilih untuk melakukan, maka tidak terjadi. Itu mereka. Waqtalafu fima bainahum. Mereka pun akhirnya berselisih lagi. Tapi kalau itu semua perbuatan makhluk, pilihan makhluk, ketentuan makhluk, Allah enggak ikut campur dalam masalah itu. Seperti pembuat jam, setelah membuat, selesai. Setelah menciptakan, jam itu jalan sendiri. Demikian pula Allah menciptakan makhluknya, setelah itu jalan sendiri. Kata mereka. Akhirnya berselisih lagi mereka. Apakah Allah SWT menakdirkan perbuatan para hamba itu, atau tidak menakdirkan? Artinya apakah Allah menentukan si fulan begini, si fulan begitu, atau tidak? Sebagian mereka menyatakan Allah menentukan dia akan berjalan di jalan kebaikan. Tapi rinciannya dia sendiri yang milih. Lihat mereka. Yang ini ditentukan akan berjalan di jalan ghawahiyah, di jalan kesesatan. Rinciannya dia sendiri yang milih. Bukan ditakdirkan oleh Allah SWT. Wa qala ahlul haqqi, berkata ahlul haqq, bahwa af'alul ibad, perbuatan-perbuatan para hamba yang biha saru muti'in wa usah, yang dengan itu mereka menjadi orang-orang yang taat atau orang-orang bermaksiat, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhaqu subhanahu wa ta'ala munfaridun bi khalqil makhluqat. Dan Allah yang maha hak subhanahu wa ta'ala menyendiri dalam masalah penciptaan. Tidak ada yang menciptakan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang terjadi dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. La khaliqa laha siwahu. Tidak ada pencipta lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini mirip atau tidak dengan yang pertama Jabriyah? Kayaknya mirip ya. Bahwa semua diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tetapi masalahnya fal jabriyatu ghalau fi isbatil qadar. Hanya saja Jabriyah ghulu ekstrim dalam menetapkan yang ini. Sehingga nafau sun'al ibadi aslan. Mereka akhirnya menafikan perbuatan hamba sama sekali. Dan menafikan ikhtiar hamba sama sekali. Menafikan usaha para hamba sama sekali. Itu sesatnya Jabriyah. Kalau masalah semua diciptakan benar. Semua perbuatan hamba diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tapi bukan berarti hamba tadi tidak punya ikhtiar. Punya. Disitulah perbedaannya. Ahli sunnah beriman bahwa semua yang terjadi dengan takdir Allah, maka semua perbuatan para hamba pun terjadi dengan takdir Allah. Tetapi ahlus sunnah menyatakan para hamba punya ikhtiar, punya pilihan, tetapi tetap apa yang mereka pilih, apa yang mereka tentukan, gak akan keluar dari apa yang Allah takdirkan. Adapun Jabriyah menyatakan semua diciptakan oleh Allah. Dari sini masih sama. Tapi selanjutnya, maka kata mereka, hamba tidak punya pilihan apapun. Maka semua perbuatan mereka adalah taat. Semua perbuatan mereka taat. Karena semuanya ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, dipaksa oleh Allah. Yang berbuat baik karena dipaksa oleh Allah, jadi baik. Yang berbuat jelek karena dipaksa oleh Allah, jadi dia berbuat jelek. Maka kedua-duanya sama. Sama-sama taat dengan takdir Allah. Sama-sama tunduk dengan ketentuan Allah, katanya. Na'udzubillah. Lantas syariat untuk apa? Lantas syariat untuk apa ya Jabriyah? Ya Mu'tazilah atau ya Jahm bin Safwan? Karena Mu'tazilah berbeda. Lain lagi nanti. Ya. Kalau semua dipaksa dan semua baik, semua taat, untuk apa syariat? Untuk apa jannah wan nar? Untuk apa hisab? Untuk apa ada hitungan, ada timbangan? Yaumul qiyamah. Sebaliknya, ghalatil musyabbihah. Sebaliknya, para musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, yaitu Mu'tazilah dan yang semisalnya, yang ikut bersamanya, mereka ghulu dalam menetapkan sifat-sifat, yaitu menyerupakan bahwa Allah menciptakan, hamba juga menciptakan. Karena dikatakan oleh mereka, para hamba tadi menciptakan perbuatannya sendiri, bukan ciptaan Allah. Bayangkan, ya. Ucapan Mu'tazilah. Maka Allah tidak menciptakan perbuatan para makhluk, katanya. Para hamba ini berbuat dengan pilihan mereka sendiri, dengan ketentuan mereka sendiri. Kemudian membawa ayat-ayat tadi, ayat-ayat yang kelihatannya mendukung mereka. Padahal tidak demikian. Seperti kalimat, innahu fakkara wa qaddar, dia berpikir dan menentukan. Jadi yang menakdirkan, ya Walid bin Mughirah sendiri, si kafir itu sendiri, qaddara fi'lahu, dia takdirkan fi'ilnya sendiri, dia ciptakan fi'ilnya sendiri. Oh, kalau begitu, kalian wahai Mu'tazilah, menganggap bahwa Allah pencipta, manusia juga pencipta. Berarti menganggap, ada khaliq selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mengerikan sekali. Qala, kata Ibn Abdul Izz al-Hanafi rahimahullah, wal qadariyah nufatul qadar. Mu'tazilah dan juga para penolak-penolak takdir, ja'alul ibada khaliqin. Mereka menjadikan para hamba ini menciptakan perbuatannya sendiri. Berarti mereka anggap para hamba ini juga pencipta. Ma'allah, bersama Allah. Allah menciptakan, hamba juga menciptakan. Walihada kanu majusu hadihil ummah. Oleh karena itu mereka dijuluki dengan majusinya umat ini. Qadariyah dijuluki majusinya umat ini. Mengapa dijuluki majusinya umat ini? Karena majusi mengakui dan mengimani kata mereka ada dua Tuhan. Tuhan terang dan Tuhan gelap. Tuhan terang menciptakan yang baik-baik, Tuhan gelap menciptakan yang jelek-jelek. Ternyata Qadariyah juga sama. Menyatakan bahwa Allah menciptakan makhluk, menciptakan para hamba. Tapi dibiarkan kemudian hamba tadi yang menciptakan perbuatannya sendiri. Maka berarti menganggap Allah pencipta, hamba juga pencipta. Ketika hamba berbuat, Allah gak ikut campur dalam menciptakan sama sekali, kata mereka. Berarti si hamba itu murni menciptakan perbuatannya sendiri. Dia menakdirkan perbuatannya sendiri. Dia qaddar, fakkara wa qaddar. Majusi. Bal arda minal majus. Bahkan lebih jelek daripada majusi. Limana? Mengapa demikian? Min haitsu innal majusa asbatu khaliqaini. Dari sisi majusi menganggap ada dua pencipta. Tuhan terang, Tuhan gelap. Wahum, sedangkan mereka qadariyah asbatu khaliqin. menganggap ada banyak pencipta, bukan cuma dua. Fahum arda minal majusi. Berarti mereka lebih jelek, lebih jahat, lebih busuk daripada majusi. Karena menganggap ada banyak pencipta. Jutaan pencipta. Karena semua hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Wa hadallahu al-mu'minin ahlas sunnah. Kata Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Maka Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman dari kalangan ahli sunnah. Allah bimbing mereka dari apa yang mereka perselisihkan dalam kebenaran dengan izin Allah. Allah yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Fakullu dalilin sahihin yuqimuhu al-jabri innama yadullu ala anna Allah khaliqu kulli syai. Semua dalil yang dipakai oleh Jabriyah, tapi yang sahihnya, ayat atau hadis yang sahih yang mereka pakai, semuanya menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Dan kita katakan na'am, Allah menciptakan segala sesuatu. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Semua dalil yang dibawa oleh Jabriyah yang sahih, yang dalam Quran, maka semua itu menunjukkan bahwa Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Wa anna af'al al-ibad min jumlati makhluqatih. Dan itu menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan hamba pun termasuk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena biasa yang mereka bawa, yang dibawa oleh Jabriyah adalah kalimat Allahu khaliqu kulli syai. Allah adalah pencipta segala sesuatu tanpa kecuali. Segala sesuatu. Kalau segala sesuatu tanpa kecuali termasuk di dalam keumuman kalimat kulli syai, adalah perbuatan-perbuatan para hamba juga diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anahu ma sya'akan wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki gak akan terjadi. Itu dalil-dalil yang dibawa oleh Jabriyah ke sana larinya. Tetapi tidak menunjukkan bahwa hamba gak punya pilihan. Sama sekali tidak menunjukkan ke sana. Maka dikatakan wala yadullu ala anna al-'abda laysa bifa'ilin fil haqiqah wala muridin wala mukhtar. Tetapi ayat-ayat yang dibawa oleh Jabriyah tidak menunjukkan bahwa para hamba itu berarti bukan pelaku. Tidak, para hamba tetap pelaku secara hakikat, bukan qiyas. Bukan berarti para hamba tidak punya pilihan. Bukan berarti para hamba tidak punya kehendak, enggak punya keinginan. Wa anna harakatihi al-ikhtiyariyah bimanzilati harakatil murta'ish. Dan tidak menunjukkan bahwa perbuatan para hamba yang ikhtiyariyah sama dengan perbuatan yang tidak sengaja atau perbuatan yang dipaksa, seperti gemetarnya dia ketika ketakutan, ketika kedinginan, menggigil, atau ketika bergetarnya jantung dia. Tidak menunjukkan hal itu. Tidak menunjukkan bahwa perbuatan para hamba seperti pohon yang ditiup angin, tanpa ada ikhtiar, tanpa ada pilihan, tanpa ada keinginan. Tidak, sama sekali tidak menunjukkan ke sana. Qul inna a'udzubikumullah, semua dalil-dalil Jabriyah menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan menunjukkan bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah. Tetapi tidak menunjukkan bahwa hamba tidak punya ikhtiar. Sekarang sebaliknya, golongan lawannya Mu'tazilah dan Qadariyah. Wa kullu dalilin sahihin yuqimuhu al-qadari. Semua dalil yang sahih yang ditegakkan, dipegang oleh Qadariyah, fa innama yadullu ala anna al-'abda fa'ilun li fi'lihi. Semua dalil mereka itu hanya menunjukkan bahwa hamba-hamba ini punya ikhtiar, punya keinginan menentukan perbuatannya sendiri. Wa anahu muridun lahu mukhtarun lahu haqiqatan, dan si orang itu yang memilih, si orang itu yang menentukan, si orang itu yang berbuat, maka orang itu pantas dicerca dan dipuji. Kalau perbuatannya baik, pantas dipuji. Kalau perbuatannya jelek, pantas dicerca. Wa anna idafatahu wa nisbatahu ilaihi idafatun haq, au idafatu haq. Dan penyandarannya, perbuatan itu kepada si fulan, ini perbuatannya si fulan, ini perbuatannya si alan, adalah penyandaran yang hakiki, bukan kias. Tetapi wala yadullu ala annahu ghairu maqdur. Semua dalilnya qadari, hanya menunjukkan hamba punya ikhtiar. Punya ikhtiar. Tidak menunjukkan bahwa perbuatan mereka tidak ditakdirkan. Tidak ada arah ke sana. Maka hendaklah diterima semua dalil-dalil yang sahih yang dibawa oleh Jabriyah, dan semua dalil-dalil yang sahih yang dibawa oleh Qadariyah, kita terima semuanya dan jangan dipertentangkan. Allah menciptakan segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu. Enggak akan ada yang terjadi sesuatu pun kecuali dengan takdir dari Allah. Ini dalil-dalil yang dibawa oleh Jabriyah, kita terima. Dan kita terima pula dalil-dalil yang sahih yang dibawa oleh Qadariyah, bahwasanya hamba ini memilih, hamba ini menentukan, perbuatan itu perbuatan hamba, na'am. Dan jangan dipertentangkan. Hamba itu memilih, hamba itu berbuat, hamba kalau berbuat baik dipuji, kalau berbuat jelek dicerca. Tapi semua itu di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas tarfat ain. Enggak lepas sekejap mata pun. Ifhamu hadha. Tolong pahami ini. Sehingga tidak bingung ketika kita memahami dalil-dalil tersebut. Qala, kata beliau, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, fa'idha dhamamta ma ma'a kulli ta'ifatin minhuma minal haqqi ila haqqil ukhra, فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة وأنهم يستوجبون عليهم المدح والذم. Perhatikan terjemahannya. Kalau engkau gabungkan antara dalil-dalil Jabriyah dan dalil-dalilnya Qadariyah, kamu kumpulkan. Contoh satu saja ya, biar enggak bingung. Dalilnya Jabriyah, Allah menciptakan segala sesuatu. Kamu gabungkan dengan dalilnya Qadariyah, bahwa si fulan ini menentukan. Innahu fakkara wa qaddar. Dia memilih dan menentukan. Kalau kumpulkan dalil ini dan dalil itu, kulli ta'ifatin minhuma, masing-masing kelompok dengan dalil-dalilnya, ayat-ayatnya, kamu gabungkan. Maka akan mendapatkan kesimpulan yang diyakini oleh ahlu sunnah. Kesimpulan yang diyakini oleh para imam-imam ashabul hadis. Yaitu, yadullu dhalika ala ma dalla alaihi al-Qur'an, menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh Qur'an dan semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa qudratullah umum, bahwa takdir Allah mencakup segala sesuatu, enggak ada yang lepas dari takdir Allah sedikit pun. Wa masyiatuhu li jami'i ma fil kaun, kehendak Allah mencakup semua yang ada di seluruh alam. Enggak ada yang lepas sedikit pun dari takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Minal a'yani wal af'al, apakah dari benda-benda ataupun dari perbuatan-perbuatan, semuanya di dalam kehendak Allah dan takdir Allah. Dan bahwasanya para hamba tadi berbuat dan itu perbuatan hamba. Para hamba tadi memilih dan itu pilihan hamba. Itu pun kita imani. Bahwa perbuatan itu perbuatannya si hamba tersebut, pilihannya si hamba tersebut, sehingga pantas dipuji kalau baik, dan pantas dicerca kalau jelek. Pantas dia mendapatkan jannah kalau dia taat pada Allah, dan pantas diazab dalam neraka kalau dia menentang Allah. Tetapi karena kekuasaan Allah dan takdir Allah meliputi segala sesuatu, maka apa yang mereka pilih tidak lepas dari takdir. Apa yang mereka pilih enggak lepas dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa si fulan akan taat, si fulan akan bermaksiat. Dan Allah sudah catat di lauhil mahfud. Dan Allah sudah kehendaki. Kau muslimin yang saya hormati. Ini kesimpulan yang diyakini oleh para imam-imam ahli sunnah. Tidak ada perbedaan. Walhamdulillah rabbil alamin. وهذا هو الواقع في نفس الامر, dan itulah memang yang terjadi في نفس الامر. فإن أدلة الحق لا تتعارض, karena dalil-dalil yang hak tidak bertentangan. Dalil-dalil yang hak tidak bertentangan, hadis-hadis yang sahih tidak bertentangan. Sebaliknya, يصدقوا بعضه بعضا, dalil-dalil yang hak saling membenarkan. Ayat bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, ayat yang menyatakan Allahu khaliqu kulli syai, Allah menciptakan segala sesuatu, tidak bertentangan dengan ayat innahu fakkara wa qaddar, dia memilih dan menentukan. Tidak bertentangan. Khanifina azakumullah. Wa yadhiqu hadzal mukhtasar an dhikri adillatil fariqai. Sempit tempat ini kalau kita akan bawakan semua dalil-dalil mereka. Sempit tempatnya artinya tidak sempat kita bawakan seluruhnya. Karena ini kita bahas secara ringkas. Kata beliau, mukhtasar. Maka tidak cukup kalau kita bawakan seluruh dalil-dalil fariqain, dalilnya Jabriyah dan dalilnya Qadariyah. Walakinnaha tatakafa' wa tatasaqat. Wa yustafad min dalili kulli fariqin butlan qalil akhar. Tetapi dalil-dalil mereka, keduanya saling mengimbangi dan saling menggugurkan. Menggugurkan pendapat mereka maksudnya. Maka cukup membantah Qadariyah dengan dalil-dalilnya Jabriyah. Dan cukup membantah Jabriyah dengan dalil-dalilnya Qadariyah. Iya Pak ya? Kita contohkan. Sekarang Qadariyah, di mana salahnya? Mereka menyatakan ayat Allah menciptakan segala sesuatu benar. Allah menghendaki segala sesuatu. Semua yang terjadi pasti kehendak Allah. Benar, tidak salah. Di mana salahnya? Di salahnya ketika berkata, berarti hamba tidak punya pilihan. Cukup kita bantah dengan dalilnya Qadariyah. Wahai Jabriyah, bagaimana dengan ayat innahu faqara wa qaddar, dia memilih dan menentukan. Hah? Terbantah mereka. Iya kan? Sekarang Qadariyah, di mana salahnya? Apakah karena mengatakan bahwa manusia punya ikhtiar? Itu tidak salah. Manusia punya pilihan? Itu tidak salah. Perbuatan manusia itu perbuatan hamba itu sendiri. Benar, itu perbuatan para hamba. Tapi ketika mereka berkata tidak ditakdirkan oleh Allah, di situ salahnya. Wahai Qadariyah, kata siapa tidak ditakdirkan? Ini, dengarkan ucapan Jabriyah mengatakan Allah khaliqu kulli syai, Allah menciptakan segala sesuatu. Iya kan? Maka kesalahan dan kesesatan Qadariyah terbantah dengan dalil-dalil yang sahih dari Jabriyah. Yang sahih saja, dalil-dalil yang ngawur enggak kita pakai. Mereka membawa ayat, membawa hadis yang sahih tentang masalah takdir. Allah mentakdirkan kulla syai. Itu membantah kesalahan si Qadariyah. Kesalahan si Qadariyah dibantah dengan dalil-dalil yang sahih yang dibawa oleh Jabriyah. Walhamdulillah, tatakafa, mencukupi. Wa istafad min dalili kulli fariqin butlan qawlil akhar, maka diambil faedah dari dalil-dalil yang sahih yang dibawa oleh masing-masingnya untuk menyalahkan kesesatan yang lainnya. Kesesatan yang ini terbantah dengan dalil yang ini. Kesesatan yang ini terbantah dengan dalil yang itu. Karena mereka mempertentangkan dalil dengan dalil. Karena mereka mempertentangkan ayat dengan ayat, hadis sahih dengan hadis sahih. Adapun ahlu sunnah menjamaknya dan mereka berkata al-qadaru qudratullah. Memang yang namanya takdir itu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau membayangkan makhluk ya sulit. Makhluk, ya enggak bisa makhluk. Karena makhluk. Tapi Allah qadir ala kulli syai'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa untuk berbuat apapun. Maka Allah maha kuasa untuk membiarkan para hamba memilih. Silakan. Tetapi dalam keadaan Allah tetap menentukan, dia tidak akan memilih kecuali ini. Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Itu kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah yang pasti-pasti bisa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qadaru qudratullah. Memang yang namanya takdir itu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu contoh di sini ayat. Yang dibawakan oleh Jibriyah. Dan kemudian didudukkan. Bagaimana pemahaman ahlu sunnah padanya. Dan yang dibawakan oleh Qadariyah. Dan kemudian bagaimana ahlu sunnah mendudukkannya. Dan menjamak antara ayat yang ini dengan ayat yang itu. Hanya saja karena waktu kita telah habis, barakallahu fikum. Kita akan baca insyaAllah pada kajian mendatang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.